ومحمد صلى الله عليه وسلم بها بإقرأ. فأول ما نزل عليه إقرأ باسم ربك الذي خلق، وصار بها نبيا. وقال أتاه جبريل وهو في الغار حراء، فأقرأه هذه السورة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Mutar nomor 3 ini masri di Al-Aslu Al-Thalis, landasan ketiga tentang mengenal Nabi. Ma'rifatun Nabiyikum Muhammadin, mengenal Nabi kalian yaitu Nabi Muhammad SAW. Walau minal umri salasun wa situna sanatan, beliau umurnya adalah 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwwah, di antaranya 40 tahun sebelum masa kenabian. Artinya umur Nabi SAW dalam masa kenabian adalah 23 tahun. Namun selama 40 tahun itu beliau tidak pernah berbuat syirik. Tidak ada yang namanya mantan Nabi SAW. Para Nabi adalah mantan musyrik. Ya. Adapun Nabi Ibrahim AS yang mengatakan ini adalah Tuhanku bulan, ini matahari Tuhanku. Ombak ternyata matahari itu terbenam, bulan ini hilang. Itu bukan dalam rakam yang itu adalah rohmu. Namun dalam rangka sedang mendebat musyrikin Quraisy, ya, bahkan dalam rangka sedang mengolok-olok mereka, ya, mengolok-olok. Oh ini Tuhanku nih, ya Tuhan hilang, saya gak suka ya Tuhan hilang. Sementara musyrikin atau orang-orang kafir di masa Nabi Ibrahim, saat itu mereka mulai mempertuhankan benda-benda di angkasa tadi, itu bulan, matahari dan selainnya. Wasalah semua isyuna nabiyan rasulan, dan dia umur beliau 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Nubbi'a bi-Iqra, beliau diangkat menjadi nabi dengan surah Iqra. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Wa ursila bil-mudatsir, dan beliau diangkat menjadi rasul, ya, dengan surah Al-Mudatsir. Ya al-Mudatsir qum fa-anzir. Apa bedanya ketika beliau diangkat menjadi nabi? Mulailah beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kerabat beliau atau orang-orang yang tidak menentang beliau. Ini al-qaul sahih. Ini menurut pendapat yang benar antara itu yang menjelaskan perbedaan antara nabi dan rasul. Ada para ulama yang mengatakan kalau nabi itu walam yu'mar bi tabligh, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Nah, sedangkan ketika diangkat menjadi rasul, beliau sudah menyampaikan, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Ya, baru dapat wahyu di Gua Hira, kemudian berselimut, Allah panggil, ya Mudatsir, kum bangun kau, ba'anzir, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah, besarkanlah rohmu. Wa rujiza fahjur, adapun rujiz itu berhala, fahjur, tinggalkanlah. Maka beliau mulai berdakwah. Apa dakwah beliau yang pertama? Yaitu memburuk-burukkan berhalanya kaum muslimin. Ya, beliau menjelaskan batilnya peribadatan kepada selain Allah dan mengajak agar musyrikin Quraisy beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah Nabi yang pertama. Ya. Ya. Oh di matan ya. Di matan tadi. Pantas. Wa baladuhu Makkah, dan negeri beliau adalah Makkah. Nah kata Syekh bin Baz, wa hadzal nabiyyu al-azimu huwa Muhammadun. Nabi ini, nabi yang agung ini adalah beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubbi'a bi-Iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surah Iqra. Wa awwalu ma nazala alaihi atau ma nuzila alaihi juga bisa. Maka yang pertama kali turun, kalau nuzila yang diturunkan pada beliau adalah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dan ketika itu waktu itu Jibril AS memerintahkan dia untuk membaca. Dia mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari. Ya, saya tidak bisa baca. Karena beliau adalah nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah inilah letak mukjizat beliau. Beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, namun beliau membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran yang berada dalam puncak tertinggi dalam sastra bahasa Arab, ya, yang tidak mungkin pengetahuan hal tersebut diraih oleh orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dan status beliau sebagai ummi, orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, itu diketahui oleh orang-orang Mekah. Dan orang-orang Mekah tahu beliau nggak pernah safar ke negeri-negeri lain, artinya mau belajar pemahat bahasa Arab gitu, belajar gitu. Enggak. Orang Mekah tahu semua beliau hanya di Mekah. Dan orang-orang Mekah tahu beliau nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Namun beliau ternyata membawa Al-Quran yang berada pada puncak tertinggi bahasa Arab, yang orang-orang Mekah tahu ini nggak mungkin diucapkan manusia, nggak mungkin diucapkan oleh orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini pasti wahyu dari Allah SWT. Wasara biha nabiyyan, maka dia menjadi nabi dengan surat Iqra tersebut. Wa qala atahu Jibril wa huwa bil ghar, ghar Iqra. Ya, Jibril mendatangi beliau, beliau sedang berada di gua. Berada di gua itu bukan dalam rangka seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Ya. Beliau berada di gua uzlah, mengasingkan diri dari keburukan akhlak, moral dan akidah kaum musyrikin Quraisy. Maka beliau hendak beribadah secara terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau dapat wahyu di situ, beliau pulang ke rumah, dapat wahyu lagi, kemudian mengadu kepada, dia bawa oleh Khadijah ke sepupu beliau, yaitu Waraq bin Nawfal, yang seorang pendeta Nasrani di atas milah Nabi Isa, di atas milah Nabi Isa. Ya, maka kemarin ada yang ngaco tuh ceramah di Mabes Polri, sampai itu namanya Buya-Buya. Dia bilang maksudnya Khadijah itu Nasrani. Mau dijadikan nasrani, tahu tidak? Ya, yang mengatakan sepupunya adalah pendeta. Iya, waktu itu ini beliau ini Waraq bin Nawfal belum mendapatkan nabi berikutnya. Maka beliau masih beribadah di kepada Allah semata, nggak pernah menyembah Yesus, nggak pernah menganggap Yesus anak Allah. Waraq bin Nawfal. Maka ketika dibawa oleh Khadijah, karena Khadijah tahu saudaranya ini adalah orang yang beribadah pada Allah di atas milah Nabi Ibrahim, di atas milah Nabi Isa. Ya. Karena waktu itu tidak ada keharusan, harus orang Arab harus beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Ya, maka Waraq bin Nawfal tahu itu yang datang kepadamu adalah Jibril yang datang kepada Musa. Ya, nanti kau akan diusir dari kaum kamu. Hah? Kau akan diusir dia. Ya. Kemudian Waraq bin Nawfal mengucapkan kalimat yang terkenal. Apa? Ini yang kata para ulama, dia sudah dianggap sebagai muslim karena membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lau adraka. Ya. Seandainya seandainya umur aku mendapati engkau, hidupku mendapati engkau itu mendapati engkau nanti engkau sedang demikian, ya, la'ansurukah, aku akan benar-benar merokok nasrul mu'azzam dengan pertolongannya ini. Maka ini sudah dianggap sebagai pembenaran, tasdik dari Waraq bin Nawfal terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Waraq bin Nawfal sebenarnya. Ya, Waraq bin Nawfal. Iya, muslim. Sebelumnya juga muslim. Di atas Nabi Isa AS. Nah, ketika Nabi SAW keluar dari Gua Hira, Nabi gak pernah balik lagi ke Gua Hira. Ya, bermeditasi di situ, gak pernah balik lagi. Maka keliru pada orang yang mau coba nampak tilas Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira lagi di bermeditasi. Nah, bahkan ketika Nabi dakwah gak pernah lagi ke Gua Hira di Mekah. Setelah itu Nabi ke Madinah, kemudian Fatur Mekah, Nabi gak ke Gua Hira lagi. Selesai. Maka kalau orang-orang jamaah haji jamaah umroh tiba-tiba ada ya kunjungan ke Gua Hira, terus ke situ ngapain? Ya, makanya saya kalau jadi pembimbing umroh, saya selalu terangkan, walaupun itu sudah ada paket dari travel ke Gua Hira, saya selalu terangkan ini nggak ada napak-napak tilas kayak begini. Terus mau ngapain ke Gua Hira? Apalagi di sana mereka banyak orang-orang yang melakukan hal-hal bid'ah, sholat, mengkhususkan sholat di gua Hira. Nah ini dia dan bilang. Nah, Ini keliru kayak begitu. Gak demikian. Apalagi ada yang mencoba bermeditasi ngikut-ngikut sampai keluar di Solo dengan Sunan Kalijaga. 40 hari bersendiri. Loh, pertama ya, kita ingkari cerita tersebut karena tidak berlandaskan berita yang valid dengan sanad yang sahih. Konon-konon-konon aja. Ya, yang namanya waliullah gak mungkin gak sholat 40 hari menyendiri. Gak mungkin. Kalaupun benar, maka kita salahkan. Maka kita salahkan. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya lagi mana? Fa'aqra'a hadhihi suratan. Maka Jibril membacakan fa'aqra'ahu, membacakan surat ini kepada beliau. Kemudian baca lagi beberapa mata ke depan. Ini dulu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ba'atsallahu bin nadarah 'an syirki. Allah mengutus beliau untuk memberikan peringatan terhadap kesyirikan, yaitu ila tauhid, dan mengajak pada tauhid. Jadi dakwah Nabi yang pertama adalah memperingatkan manusia dari kesyirikan. Kufur terhadap tauhid, ini yang pertama. Ya, yang kedua baru mengajak manusia kepada tauhid, beribadatan kepada Allah SWT. Jadi bukanlah dakwah tauhid namanya kalau cuma ngajak manusia beribadah kepada Allah tapi tidak menjelaskan kepada manusia batilnya, kufurnya, kesyirikan. Itu bukan tauhid namanya. Tauhid itu mesti nafi isbat. Mengajak manusia menyembah kepada Allah dan menjelaskan kepada manusia kufurnya peribadatan kepada selain Allah dan kafirnya orang yang beribadah kepada selain Allah tadi. Nah itu. Itu maksudnya kufrun bitaghut. Dan ini kewajiban yang pertama. Fama yakfur bitaghut, baru Allah terangkan wa yu'min billah. Siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah, baru Allah sebutkan natijahnya, maka listan bisa kafir umur terus pada nabi sholah. Berarti dia telah merupakan dengan tali la ilallah yang sangat kuat dan tak putus. Ya. Nah, sifat kufur kepada taghut itu apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari salaf yang lain, bersalah maka taghut menjelaskan ilah mereka Allah. Anna awal wa yajibu ala ala bani Adam, yang pertama kali Allah wajibkan ya, atas manusia adalah kufur terhadap taghut. Wa sifat kufur bi taghut, bentuk kufur pada taghut itu apa? Anta taqida butlana ibadati li ghairillah. Anda meyakini batilnya peribadatan pada selain Allah. Ini yang pertama. Ya, waktu berdoa ahlah, Anda membenci pelakunya. Ya, setelah Anda yakini itu batil, Anda benci pelaku. Benci karena Allah. Ini iman yang kuat. Wa antu adi ahlah, Anda memusuhi pelakunya, memusuhi karena Allah. Kemudian wa antu kafir ahlah, dan Anda mengkafirkan pelaku. Jadi kalau ada orang bilang, buat apa sih ngafir-ngafirin orang? Ini gak paham ini. Tidak apa. Mengkafirkan musyrik adalah konsekuensi tauhid. Konsekuensi tauhid. Paham ke sini? Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pembatal Islam ketiga mengatakan malam yukafir musyrikin ausyak kafikufrihim ausyaha abada bahum kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka, maka dia kafir ijma'an, berdasarkan ijma'. Paham ke sini? Ini sekarang muncul nih orang-orang jahmiyah dari kalangan murjiatul juhala yang malah cewek kepada kaum muslimin yang mengkafirkan model-model zanadiqah, semisal Ade Armando, Pak Ujadda, Deni Sirega. Ini orang-orang liberal yang lebih gila dari munafikun. Kalau munafikun menampakkan keislaman, batinnya kufur. Dan munafikun aja apa? Kafir. Bahkan mereka dikerat neraka. Nah, zanadiqah ini orang-orang liberal ini kayak tadi itu namanya Ade Tornado, Ujadda, itu berkufur dengan ucapannya dari A sampai Z. Kufur dia dengan segala ucapan dia. yang dia mengatakan itulah yang dia meyakini syarat Islam itu enggak boleh ditegakkan di Indonesia. Yang dia bilang apa urusannya Nabi melarang-larang makan minum berkaitan diri? Apa urusannya Nabi, apa Allah melaknat, malaikat melaknat istri yang enggak mau dia jadi suaminya berjima sampai sumpah? Dan kalimat-kalimat yang lain, apalagi yang bujata yang sudah mengatakan apa? Islam itu punya agama, agamanya Islam. Teroris punya agama, agamanya teroris itu apa? Hah? Islam. Kalau bikin istri itu, dibela sama murjiatul juhala ini, orang-orang jahmiah. Ya. Dibela. Oh, jangan kafirkan dia, jangan kafirkan dia. Subhanallah. Syekh As-Suhaimi ditanya, apakah orang yang tidak mengkafirkan pencela Nabi dia murji? Kata Syekh As-Suhaimi, datang di kalimat murji. Enggak cukup orang itu disebut murji, jahmi, enggak. Bal huwa kafirun, bahkan orang yang tidak mengkafirkan pencela Islam tadi itu kafir. Makanya itu orang-orang itu terancam kufur itu, mau gagah-gagahan, sokoh-kokohan, bergaya-gaya ngaku-ngaku salafi, la ilaha illallah. Bahkan lisan dia malah sewat kepada kaum muslimin yang mengkafirkan Adi Tornado. Sementara si Adi Tornado Abu Janda selamat dari lisan dia. Selamat. Dia sibuk, malik, khawarij mengkafirkan Adi Armando. Gampang mengkhawarijkan kaum muslimin. Enggak berat terhadap Abu Janda. Oh, saudara seimannya Abu Janda. Ya, pantes. Itu saya Suhaimi mengatakan kafir orang yang tidak mengkafirkan pencela Nabi. Si pula mencela Nabi, pula kafir berdasarkan kejiban. Ada sialan, oh di kepala dia ada syubhat. Yang dikafirkan, oh di jahil, bertegak hujah. Maka sialan murtad. Mau bininya cadaran kek, mau dia jadi ustaz baca kitab kola rahimahullah. Tapi kalau dia gak tobat dari kemurtadan dia, sementara dia malah sewot terhadap kaum muslimin. Ada Armando selamat dari lisan dia. Selamat dari lisan. Ada Armando bilang, enggak ada tuh di Al-Qur'an salat wajib lima waktu. Itu udah ijma. Orang yang mengingkari wajibnya salat kafir walaupun dia salat. Walaupun dia salat, paham enggak? Saya salat, tapi menurut saya salat lima waktu enggak wajib. Antum mau pakai mazhab apa? Kafir orang yang mengingkari wajibnya sholat. Ya, barakallahu fiik. Ini penting ini. Ya. Maka dakwah yang pertama kali nadharah, ya. Fabaghasallahu binadharah 'ala syirki, kata syirik. Yang pertama kali dakwah Rasul itu memperingatkan diri dari kesyirikan. Apa? Peringatan dari kesyirikan tadi, kufur terhadap tauhid. Apa bentuk kufur pada tauhid? Meyakini batal peribadatan pada selain Allah dan mengkafirkan pelakunya. Jadi kalau ada yang nanya, ada yang bilang, buat apa manfaat yang mengkafirkan orang? Subhanallah. Itu konsekuensi iman, Pak. Ya. Bahkan kita gak mengkafirkan orang kafir, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang salah, orang yang Islam kafir secara ijma. Nah orang itu membid'ahkan gampang. Kalau kita tanya, kenapa Anda gampang membid'ahkan kaum muslim? Oh ini dakwah, tahdir, biar umat tahu. Ini juga biar umat tahu efek jerah. Siapa yang mau ikut-ikutan kayak Adi Tornado, kayak Abu Janda, kafir. Tahu gak sih? Ini memang aneh. Ya, ada memang orang-orang yang memang seperti ini. Jahmiyah, murjiatul pokok, murjiatul juhala, bukan murjiatul pokok. Murjiatul juhala. Karena mereka rata-rata orang-orang juhala. Allah mustahil. Ya, seperti ini memang mesti ditahdir, mesti ditahdir dengan paham. Dan mereka itu memang paling rentan. Ada dua kelompok yang paling rentan disusupi oleh Indomie telur. Ya, Khawarij, ya, dan satu lagi Murjiatul Juhala. Murjiatul Juhala ini mereka kelakuannya kayak buzzer, tau nggak buzzer? Ya. Mirip sekali. Mengiring opini untuk selalu pro kepada penguasa, penguasa apa mungkin. Nah, kalau Khawarij gampang juga. Satu lagi Murjiatul Juhala dari kalangan Jahmiyah, ya, orang-orang yang membawa bendera terjadi. zaman sekarang. Mereka bawa bendera jahiliyah. Allahu musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Ya, ya dominan tauhid pada diri kaum taala ya mudassir kum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa siyabaka fa tahir wa rujza fahdur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ah, ini kemudian baca syaratnya nomor di nomor 4. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Dia. Sepaket kayak gitu. sepakat. Ya, bahkan di Al-Quran, di Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ya, maf'ul bihnya, objek dari kalimat na'budu, kami beribadah, iyyaka kepada engkau, itu didahulukan daripada kata kerjanya. Itu maknanya hasr, pembatasan. Jadi maknanya na'budu ka wa la na'budu ghairaka, kami beribadah pada engkau dan kami tidak beribadah pada selain engkau. Maknanya hasr, artinya ada tafwid isma, penetapan dan penafian. Ini ajib di sini, ya. Mana lagi tadi? Fasara rasulan bi amrihi bin nadarati, maka beliau menjadi rasul dengan perintah Allah akan nadarati, memberikan peringatan kepada manusia dari kesyirikan. Dan itu yang berat buat musyrikin Quraisy. Seandainya Nabi SAW hanya mengajak musyrikin Quraisy beribadah pada Allah, tentu akan keadaannya tidak seperti yang beliau alami. Artinya orang musyrikin Quraisy, oh ya, ya. Ayo beribadahlah kepada Allah. Iya, iya. Iya. Terima kasih nasihatnya Muhammad, perjalanannya. Kami juga beribadah kepada Allah. Namun yang berat ialah la ilaha illallah itu. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Itu yang berat di situ. Illallah. Kecuali hanya Allah, itu yang berat buat musyrik. Itu yang bikin mereka itu marah kepada jengkel mereka, sehingga orang musyrikin ngadu ke paman beliau, yaitu Abu Thalib, yang menjelaskan kejengkelan mereka. Warabbaka fakabbir ay azimhu bitauhid, Rabbmu agungkanlah. Ya, adapun Rabb dan Rabbmu, agungkanlah Rabbmu, azimhu, agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Ya, itu maksudnya apa? Agungkan Allah dengan beribadah hanya pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. Bukan sekedar bertakbir saja. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, bersihkanlah pakaianmu. Ai tahhir amalaka, bersihkan amalanmu minasyirki, dari berbagai kesyirikan. Ya. Dari berbagai kesyirikan. Li'anna tadhhirul malabis ghairu muradin bi hadhihi al-ayah. Karena membersihkan pakaian bukanlah itu yang dimaksud di ayat ini. Ya, li'anna sholata lam tufrad bidzalika al-waqti. Karena sholat belum diwajibkan. Kita bersihkan pakaian maksudnya untuk apa? Untuk suci menghadap Allah. Karena diantara syarat sahnya sholat adalah taharah. Ya, taharah dari ya hadas. Yang berikutnya taharah dari najis. Dalam taharah dari najis di mana? Di tubuh, di pakaian, dan di tempat sholat. Tiga hal. Kita mesti suci dari tiga, ya, dari najis di tiga hal. Di pakaian tubuh kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Dari tempat kita berdiri sampai kita sujud, itu gak boleh ada kotoran tikus, kotoran cicak. Kotoran cicak itu najis, karena cicak itu hewan yang tidak boleh dimakan. Ya, kotorannya najis, maka kotoran cicak pun juga najis. Ya, jadi bukan itu yang dimaksud, karena sholat belum diwajibkan di waktu tersebut. Fal muradu biha, fal muradu huna al-a'malu, maka yang dimaksud di sini adalah amal-amal. Wasiyabaka fatahhir, itu sucikanlah amal-amalanmu, amal-amalanmu dari kesyirikan. Kama qala ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatika. Dan pakaian ketakwaan itulah yang baik. Fal amal yusamma libasan. Amal dinamakan sebagai libas pakaian. Libasut taqwa yaitu amal taqwa. Libasut taqwa, amal ketakwaan itu yang lebih baik. Warujiz fahjur, warujiz maknanya apa? Al-asnam. Berhala-berhala. Fahjur, fahjur maknanya utruk dan tinggalkanlah berhala-berhala. Ya, hajruha tarkuha, maksudnya wal barahatu minha, berlepas diri dari berhala wa ahliha, dan para penyembahnya. Ya. Nah, bentuk berlepas diri itu tadi seperti apa? Yaitu tadi membenci pelakunya, itu penyembah berhala, ya. Kemudian memusuhinya dan mengkafirkannya. Itu tali iman yang paling kuat. Ausaqaul iman al-hubbu billah wal hubbu billah wal mu'adatu billah wal mu'adatu billah. Tali iman yang paling kuat cinta karena Allah, benci karena Allah, memusuhi karena Allah, berloyalitas karena Allah. Itu tali iman yang paling kuat. Ya, kita membenci musyrikin Quraisy, apa? Membenci semua orang kafir karena Allah. Kita enggak ada urusan sama orang kafir, kita kenal juga Allah. Ya. Di kita tak ada juga masalah pribadi yang lalu. Cuma pas kita tahu dia kafir, kita benci. Ya. Maka dari sini kita enggak boleh menjadikan idola-idola kita dari orang kafir. Ya, termasuk pemain bola. Ya, enggak boleh jadi idola Ibrahimovic, Cristiano, Messi. Mereka kafir semua. Memang betul mereka masih hidup ada Allah. Ya, namun selama mereka kafir, mereka tidak boleh dijadikan sebagai orang-orang yang kita idolai, kita cintai, enggak boleh. Ya. Nah, kita sekedar lihat permainannya aja, ya udah sebatas itu aja. Gak boleh kita anggunkan. Makanya para ulama memfatwakan, semisal sesal dan bosan. Gak boleh kita pakai jersey ada nama-nama mereka. Itu termasuk ta'zim terhadap mereka. Pakai baju, main trumpet, Bebeto, Romario, pakai baju ini. Hah? Nah, kalau pemain muslim gimana? Kata saya salah, Pak Ustaz, tidak boleh juga. Itu termasuk gulu. Pemain muslim aja tidak boleh, apalagi pemain kafir. Udah pakai nama antum aja di sini. Ya, muslim. Pemain bola pun mahal. Hah? Ahmad. Allah kati. Ada lagi tadi. Ah, matan berikutnya. Kasih ke saya santri baru di sana. Barudin baca di matan dulu yang kelima. Aqada ala hada. Bukan asnam. Kalau asnam, patung-patung. patung Buddha, Siddhartha Gautama, itu sonam. Kalau orang Hindu, ada patung atau dewa? Ada patungnya juga, itu sonam. Tapi yang gak ada wujudnya, hanya ilustrasi apa, segala macam, itu wasan. Semuanya adalah togut minatolakit. Semuanya adalah togut. Ya, yang diibadahi selain Allah. Orang Hindu itu ada. Ada patungnya kan, gitu-gitu. Ya. Ya, ada itu patung ya. Sonam. Iya. Orang-orang mati. Ah, kuburan itu bisa disebut wasan. Jamaknya awsan. Wa yamuruhum ayyahussullaha bil ibadah. Dan Nabi memerintahkan mereka agar mereka mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Fi du'aihim, dalam doa mereka, karena doa adalah ibadah. Wa nadrihim, dalam nazar mereka, karena nazar adalah ibadah. Wa dzabaihim, atau sembelihan-sembelihan mereka. Sembelihan yang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada al-marhum, ya, yang ditujukan sembelihan tersebut dengan penuh pengagungan, ketakutan, harapan, kecintaan. Ya, padahal yang namanya nyembelih ada berbagai hukum, ada yang mubah, kita nyembelih kambing buat nyate, makan sendiri, buat jualan. Ya, ada yang ini adalah ibadah sunnah, misal kita nyembelih kambing, nyembelih ayam, kita bagi-bagikan pada orang sakit, kita traktir teman-teman kita. Ya, ada yang ibadah, semisal bayar hadiu, sembelihan hadiu, ya, kemudian akikah. Nah, apalagi ini akikah yang menurut pendapat yang mengatakan wajib, ya. Nah, kalau yang mengatakan pendapat sunnah, ya berarti sunnah. Apalagi sembelihan di hari 10, hari tanggal 10 Zulhijjah, ya. Idul Kurban dan sembelihan nazar. Saya bernazar kalau saya begitu akan menyembelih kambing kemudian disedekahkan. Itu ibadah. Ya, ibadah. Mana lagi tadi? Dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Kemudian dibaca matanya siapa? Fauzin. Nomor 6. Wa uridnya. Itu dia ya. Kemudian beliau dimiratkan ke langit, diwajibkan dan dibaca syahadat. Kemudian ba'da al-'ashri uriyadi sallallahu urija. Kemudian ba'da al-'ashri uriyadi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama'i ma'a Jibril wa futihat lahu as-sama'. Pelan-pelan bacanya. Ma'a Jibril wa futihat lahu as-samawati ila mawdi'i ila mawdi'i rafi'i. إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة حتى سمع فيه صريخ الأقلام ثم ناداه الله جل وعلا وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس صلوات الخمس خمسة صلوات من قول لفرض منصوب ولو تنسبه الكسرة ونجد جمع ونسب Nahatnya di situ al-khamsa, isim mufrad. Maka tandanya, tanda nasabnya adalah fathah, begitu. Terus wa qabadaha 50 salatan, thumma lam yazal yablughuhu at-takhfifa hatta ja'alahu Allah khamsan. Fa qala Allah subhanahu hiya khamsun fil 'adad. وهي خمسون في أم الكتاب فمن حافظ على الصلوات الخمس كتب الله له أجر خمسين فالحسنة بعشر أمثالها فنزل بذلك عليه الصلاة والسلام Yang mau deh, Paris. Jangan bilang maf'ul. Apa? Kenapa? Fastaqarrat as-salatu, ya, maka salat sudah tetap menjadi lima waktu. Apa itu yang berarti? Boleh tamyiz. Ya, terus fil yawmi, fil yawmi wal lailati adh-dhuhru wal 'ashru wal maghribu wal 'isha'u wal fajru sallallahu fi Makkah thalatha sinina qabla an yuhajiru Kuantum bacanya salah sah, kenapa irobnya? Benar? Ya, benar. Kenapa dibaca salah sah? Ya ma'ak ke Makkah. Oh, nah. Di Makkah thalatha. Ah. Hmm. Apa Rianti? Satu baru, Rianti. Johar, Johar. Zorob, tamus, tamus. Zorob, ya. Summa ba'da asri urija bihi ila sama'i ma'a Jibril. Kemudian beliau dimi'rajkan setelah 10 tahun dakwah, diangkat ke langit bersama Jibril. Wafutihat lahu samawatu, dibukakan pintu-pintu langit. Ila maudik ke sebuah tempat yang rofi tinggi. Ya. Fawwa sama isa bi'ah di atas langit ketujuh. Setelah di langit pertama beliau berjumpa dengan malaikat dan Nabi Adam. Ya. Di langit kedua, di langit ketiga berjumpa dengan para nabi. Nabi Musa, Nabi Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Harun, ya, berjumpa juga dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Dikenalkan oleh Jibril, pertama ketemu Adam. Ada buka Adam, wassalim alaikum. Ini bapakmu Adam. Ayo ucapkan salam pada dia. Maka Nabi SAW mengucapkan salam pada Adam, dijawab salamnya oleh Adam, ya. Ketemu Nabi, semua Nabi-Nabi dikenalkan. Ini adalah Abuka Isa salim alaik. Ini ada Abuka Harun salim alaik. Ketemu Nabi Ibrahim, ada Abuka ini bapak. Karena Nabi SAW pernah cicit dari Nabi Ibrahim, ya. Dari jalur siapa? Ishak, Ismail, Ismail. Ya. Nah, sampai beliau diangkat ke tempat yang tinggi di atas langit ketujuh. Ya. Yang disebut dengan Sidratul Muntaha, yang Jibril juga bisa tembus ke sini. Hatta sami'a fihi sharifal aqlam, sampai beliau mendengar sebuah goresan pena. Pena, kolam, kolam yang Allah ciptakan dahulu itu masih ada. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, "Uktub." Tulislah, kata kolam, "Maktub apa yang aku tulis ya Allah?" Tulislah takdir semua makhluk. Nah, takdirnya itu masih ada. Apa akhwat takdir? Apa namanya? Kolamnya. Nabi mendengar goresan pen. Namun Nabi SAW tidak melihat Allah. Hanya beliau mengatakan, gore itu nur, aku hanya melihat cahaya. Tidak melihat Allah. Karena semua manusia, semua makhluk terhijab dari melihat Allah. Nanti melihat Allahnya bagi semua ahlul jannah. Di mana? Ya, di surga. Melihat Allah seperti melihat apa? Purnama. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatan badri wa la tudammuna ya fi ru'yatiha. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian akan melihat bulan di malam purnama. Baik. Namun hanya ahlul jannah. Adapun ahlun nar, ya, mahjubun, mereka terhijab. Summa nada Allah, benar Allah menyeru beliau, memanggil beliau jalla wa'ala, wa kallamahu, dan Allah berbicara pada beliau. Jadi ada tiga nabi yang Allah ajak bicara ketika nabi itu masih hidup. Adam alaih salam, Musa alaih salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dikhususkan kalau disebut kalimullah, nabi yang diajak bicara dengan Allah hanya siapa? Musa. Kenapa? Karena Musa diajak bicaranya di bumi, sedangkan Adam kan di surga. Nabi Muhammad SAW di mana? Di langit, sudah terbentang di atas langit. Kalau Musa betul-betul di bumi, di bukit Tur, lagi cari kayu bakar, ya, muncul suara dari pohon. Ya. Inna ni'anallah la ilaha illallah. berusaha oleh Allah, tidak diberang diberi diberang kecuali Allah. Wah itu Musa dengar suara Allah di dunia, makanya disebutkan julukannya kan Kalimullah, Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada AS yang diajak bicara oleh Allah juga di surga, banyak pembicaraan Allah pada anda. Ternyata ketika berdebat dengan Nabi Musa nanti di akhirat, ya, ketika Musa mendebat anda, ada kamu ini yang qad akhrajtana minal jannah, kamu ini gara-gara kau ini yang mengeluarkan kita dari surga. Kata Adam, ya Musa, kamu kan Kalimullah. Padahal Adam juga diajak bicara ya. Nah, tapi ada kekhususan buat Musa AS. Ya, ini menunjukkan keagungan Nabi Musa AS. Ya, namun jelas manzilah beliau jelas di bawah manzilah Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan di bawah manzilah Nabi Ibrahim. Wa farada alaihi salawatin khamsah, Allah mewajibkan kepada beliau oleh salat 5 waktu. Faradaha fi sina salatan, sebelumnya Allah wajibkan 50 salat, kemudian turun ya, minta salat pada Nabi Musa. Di saat dikasih salat oleh Nabi Musa, umatku enggak akan saku. Saya sudah pengalaman. Suma alam biasa lihat tubuh wa tahmin, minta sana lagi keringanan, naik lagi. Dan beliau terus minta takbir keringanan sehingga 5 waktu, Nabi Musa pun juga umat muka satu. Nabi merasa malu, dia bolak-balik dari 50 ke 5. Ya. Maka hatta ja'alaha Allahu khamsah, hingga Allah menjadikan salat 5 waktu itu 5. Qala subhanahu dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai salat 5 waktu, ia khamsun fil adad. Salat 5 waktu itu hanya 5 dalam bilangan. Wa hiya khamsuna fil kubbil kitab. Ya, namun dia sholat 5 waktu itu 50 nilainya. Ya, 50 nilainya di Al-Qur'an, di umur kita. Faman hafadha 'ala salawatil khamsi adwa'adaha, siapa yang menjaga sholat 5 waktu ini, menunaikannya, kata Allah lahu ajra khamsina. Maka Allah akan menulis, mencatat untuknya 50 pahala. Fal hasanah bi'asri amsalihah. Karena satu pahala, satu hasanah, satu kebaikan yang dilipatgandakan menjadi berapa? 10. Ya. Makanya umat ini dianggap berpuasa setiap hari kalau ditambah 5-6 hari Syawal. Ya, ditambah 6 hari Syawal. 30 hari dilipatgandakan jadi 10. Berapa? 300. Tambah 6 hari Syawal. 6 kali 10, 60. 360 setahun. Makanya kata Nabi, siapa yang puasa bulan Ramadan dan dia puasa di hari Syawal, ya, ta'annahu shaumadahar. Ya, seakan-akan dia puasa sepanjang masa. Begitu. Di umat kajian Yesus. Dianggap umat, makanya umat terbaik. Umat yang duluan masuk surga, umat yang mayoritas di surga. Ya, kenapa ada keutamaan? Karena mengikuti keutamaan Nabi-Nya, Rasul yang Allah utus. Nah ini ya, kata Nugraha berarti istri satu dilibatkan dalam jadi 10. Seolah-olah 10 gitu. Kalau itu gak usah tahan aja. Udah kayak 10. Ya, mana lagi tadi? Fana salam bidarik, maka Nabi turun membawa perintah salat 5 waktu tadi alaih salatu wassalam. Pas takar mati salatu khamsa salawat, maka salat sudah tetap akhirnya menjadi 5 salat. Fil yawmi wali, di sahari semalam. Itu adhur, al-asar, maghrib, isya, fajar, subuh. Sholahum, Nabi mengerjakan sholat-sholat tersebut, maunya kembali ke 5 sholat tadi. Di Mekah, di Mekah, salah sasinina, qabla an yuhajira. 3 tahun sebelum beliau hijrah. Sudah ada, nanti berarti masuk ke rutnat nomor 7. Mengenai hijrah ini penting ya. Ini hijrah penting. Nanti akan saya bawakan keterangan dari Syekh Shalih Al-Yusuf mengenai hijrah. Catatan yang bagus ya, di salah satu khusus Syekh Shalih Al-Yusuf, sama juga ada dari Syekh Sudais. Saya ada di rumah juga di salam Syekh Sudais. Alhamdulillah Pak Sudais ini bagus di dalam hal punya salah bagus salah satu khusus. Kalau untuk mau tambahan, bagus untuk merujuk.